Harusnya kau mampu, tak perlu kau ragu, jalani hidupmu dan cerah. Coba kau pahami semua kenyataan ini, hiasi kisahmu dan I'm not afraid to die.